لله حمدا طيبا كثيرا كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Pada pagi hari ini ada waktu sejenak untuk kita membahas bab atau beberapa bab yang masih tersisa, khususnya bab kedua dan atau bab ketiga dan keempat. Sebelum membahas bab ketiga, mungkin saya akan langsung membahas dulu bab keempat pada halaman 33. Pada halaman 33, bab tentang berbagai macam bid'ah, berbagai macam kesalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan manasik haji. Ini juga penting untuk diketahui, sebagaimana kita telah pahami bersama bahwa ketika kita beramal suatu amalan, ternyata amalan itu tidak sesuai dengan bimbingan Rasul, maka amalan itu menjadi nilai minus bagi kita. Nah, bukan hanya nol ya, tetapi menjadi apa? Minus. Bukan hanya tertolak dan tidak diterima amalan tersebut, tapi seorang yang melakukan bid'ah, dia menanggung dosa. Nah, telah melakukan suatu perbuatan yang haram. Jadi ini sangat penting untuk diketahui. Kemudian juga terkait dengan beberapa kesalahan-kesalahan yang terjadi, yang tingkatannya tidak sampai pada tingkatan bid'ah, tetapi itu adalah kesalahan. Telah disebutkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah sekian bentuk dan contoh kesalahan serta bid'ah yang terjadi, dan itu dibagi kesalahan-kesalahan tersebut berdasarkan masing-masing an-nusuk, masing-masing bentuk pelaksanaan, seperti kesalahan di waktu wukuf, kesalahan di waktu jamarat, kesalahan di waktu tawaf, dan seterusnya. Setelah kita tahu bahwa setiap amalan itu harus berdasarkan ikhlas, maka syarat yang kedua adalah perkara yang sangat penting pula, yaitu ketepatan di dalam beramal. Dan sebenarnya mengikuti sunnah Rasul itu menjadikan seseorang di dalam melakukan ibadah menjadi ringan, tidak rumit, dan tidak berat, serta membutuhkan tenaga atau pikiran yang banyak. Ini yang dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bu'ittu bil hanifiyatis samha. Aku ini diutus dengan membawa agama yang hanif dan as-samh, yakni kemudahan, keleluasaan. Rasulullah juga menyatakan innad dina yusrun falayushadda ahadun ad-din illa ghalabah. Sesungguhnya dinul Islam ini mudah. Apa yang diajarkan oleh Rasul, dipraktekan, dicontohkan ya, sebagai penjabaran dan rincian dari wahyu Allah, itu sangat mudah, yaitu mengikuti sunnah beliau. Dan kata beliau, tidaklah seorang berupaya untuk bersikap keras, bersikap berlebihan dari porsi yang telah digariskan, kecuali dia akan terkalahkan. Artinya dia akan kewalahan juga. Dan bisa sampai pada tingkatan putus asa dan seterusnya. Oleh karena itu, mengikuti sunnah itu adalah yusrun, suatu kemudahan dan mudah sekali. Alhamdulillah, kita bersyukur kita diberi oleh Allah taufik untuk bisa beramal dengan sunnah beliau. Bagian pertama dari sekian kesalahan dan bid'ah yang terjadi dimulai dari bid'ah dan kesalahan yang terjadi sebelum berihram. Bid'ah dan kesalahan yang terjadi sebelum berihram. Pertama, sholat dua rakaat sebelum pergi berhaji dengan membaca pada rakaat pertama Al-Kafirun dan rakaat kedua Al-Ikhlas. Nah, ini sering dilakukan ini. Jadi kalau mau berangkat haji, mau keluar dari rumahnya, sholat dua rakaat. Ini tidak ada tuntunannya. Yang kedua, atau jenis sholat empat rakaat ketika hendak safar. Nah, ini mirip waktu pelaksanaannya. Yang kedua-duanya adalah amalan yang diada-adakan. Ketiga, melakukan azan sebelum keberangkatan. Melakukan azan sebelum keberangkatan. Keempat, berkunjung ke kuburan para nabi atau orang-orang soleh sebelum berangkat. Ke Sunan Ampel dulu, ke Sunan Gunung Jati di Cirebon. Ya, orang-orang Cirebon jangan ke Gunung Jati. Nah. Mabruk ya. Hati-hati. Nah. Ini kebiasaan di beberapa tempat dengan keyakinan bahwa itu lebih mendekatkan diri mereka kepada Allah. Subhanallah. Persis dengan apa yang diucapkan oleh kaum musyrikin ketika diseru oleh Rasulullah untuk mengucapkan la ilaha illallah, bertauhid kepada Allah, meninggalkan segala ritual peribadatan mereka. Selama ini mereka menjawab, ma na'buduhum illa yuqarribuna ilallahi zulfa. Dalam ayat lain menyatakan, haula syufa'auna indallah. Kami enggak beribadah kepada mereka hanya sekedar kami berharap mereka bisa lebih mendekatkan kami kepada Allah. Merasa kalau sudah datang ke kuburan para orang-orang soleh, menurut mereka itu hajinya terasa lebih mantap, merasa insya Allah lebih diterima oleh Allah. Nah, ini persis alasannya dengan apa yang diucapkan oleh kaum musyrikin Quraisy. Na'udzubillah, mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada kita dan mereka semua. Yang kelima, melakukan akad nikah di saat berihram. Nah, ini dilarang. Akadnya saja, ya. Sekedar akad tidak boleh. Begitu juga meminang di waktu umrah, di waktu haji. Baik, yang keenam, sholat dua rakaat setiap singgah di suatu tempat sambil membaca Allahumma anzilni manzilan mubarakan wa anta khairul munzilin. Nah, ini di antara doa-doa yang didapati di dalam buku-buku manasik orang awam. Di antaranya ini, jadi tebel betul. Nah, kayak menghafalkan matennya ilmu nahu. Nah, sulitnya itu setengah mati bagi orang-orang awam. Ini diantaranya bentuknya. Ini diucapkan kapan? Setiap turun di suatu tempat, misalkan begitu berangkat terbang sampai di Jeddah, sholat dua rakaat. Nah, kemudian baca Allahumma anzilni manzilan mubarakan wa anta khairul munzilin. Begitu sampai di Madinah, sholat dua rakaat dengan niat ini, baca ini lagi. Nah, terus begitu. Nah, ini juga salah satu bentuk bid'ah yang terjadi. Yang ketujuh dan lain-lain banyak maksudnya. Yang kedua, mungkin ada yang perlu ditanyakan di sini terkait dengan beberapa kesalahan ini. Yang kelima itu sebenarnya terkait dengan ini, akad nikah bagi wanita-wanita yang tidak memiliki mahram ketika hendak berhaji. Ini, ana ulangi. Ini kan sering terjadi. Mahram apa? Dimahramkan. Dimahramkan ya. Ya sudah, mahramkan. Ini ada enggak mahramnya? Belum ada. Nikah dulu. Nah, ini bid'ah dan dzari'ah. Pengantar kepada kemaksiatan. Dan ini biasa di kalangan awam. Yang kedua, bid'ah dan kesalahan yang terjadi sebelum sampai di nikah. Nah, ketika menjelang sampai di nikah, melakukan al-ittiba' di saat memulai ihram. Jadi pakai baju ihram langsung melakukan al-ittiba'. Nah, sudah paham insyaallah al-ittiba'. Lalu gimana sebenarnya atau semestinya? Biasa dipakai, ditutupkan begini aja. Tutupkan, selesai. Nah, ya. Yang kedua, bertalbiyah dengan suara bersama, dengan dipandu. Yang ketiga, mengucapkan doa-doa tertentu yang dikhususkan untuk pengucapan talbiyah, seperti Allahumma inni uridul hajja fayassirhu li wa inni ala adai fardhihi wa taqabbalhu minni. Ini termasuk bentuk doa-doa. Itu saya kasih titik-titik, panjang itu doanya. Bayangkan kesiannya orang-orang awam. Yang ketiga atau C dari jenis-jenis bid'ah dan kesalahan yang terjadi ketika tiba di Mekah. Ya, ketika tiba di Mekah. Pertama, mengadakan kunjungan khusus ke masjid-masjid yang berada di sekitar kota Mekah selain Al-Masjidil Haram dalam rangka melakukan sholat atau ibadah tertentu di dalamnya. Seperti sebuah masjid yang diberi nama Masjid Aisyah yang berada di Tan'im. Tan'im itu adalah tempat ketika, yakni salah satu daerah di mana seorang yang akan melakukan umroh dalam kondisi dia sudah berada di dalam Makkah, dia harus keluar, ya, ke tanah halal, ya, bukan bagian dari tanah haram, keluar. Salah satu tempat dari sekian tempat itu namanya Tan'im. Nah, ke tempat inilah dulu Aisyah ketika berhaji, kemudian tiba-tiba datang masa menstruasinya, haid, terhalang untuk melakukan umroh pada waktu itu karena gak bisa tawaf. Akhirnya Aisyah melanjutkan manasik haji yang lainnya, melanjutkan, gak bisa melakukan tamattu. Aisyah akhirnya langsung haji. Nah, langsung melakukan di Mina, wukuf, Muzdalifah, Jamarat. Ini enggak harus, walaupun haid enggak apa-apa. Nah, kecuali tawaf yang enggak boleh. Otomatis enggak bisa melakukan hatta tawaf ifadah. Ditunda sampai begitu sudah selesai dari masa haidnya. Nah, Rasulullah memerintahkan kepada Aisyah dengan ditemani oleh adiknya yang bernama Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq, keluar menuju Tan'im. Nah, keluar menuju Tan'im untuk berihram. Ihram umrah. Nah, di Tan'im inilah kemudian sekarang sudah ada bangunan masjid diberi nama dengan Masjid Aisyah. Dulu enggak ada di masa Rasul. Ada masjid itu di zaman Khulafa Ar-Rasyidin, tidak ada pula masjid itu. Nah, tapi sekian abad setelah itu baru dibangun masjid dan diberi nama Masjid Aisyah. Lah, sekarang ini keyakinan orang-orang awam kalau sudah masuk Makkah, ayo pergi ke Masjid Aisyah. Nah, melakukan sholat di situ, ziarah ke sana. Nah, ini tidak dibenarkan. Nah, yang kedua, melakukan kunjungan khusus ke tempat-tempat bersejarah di sekitar kota Makkah, seperti rumah tempat kelahiran Nabi. Ya, di situ di apa? Ada daerah yang dinyatakan di sana sebagai tempat kelahiran Nabi. Kemudian Gua Hira dan yang semisalnya. Nah, kemarin ada pertanyaan. Iya, benda Laut Merah terlalu jauh lah. Nah, dalam pengertian orang berdatangan ke tempat-tempat ini tadi, ya, Gua Hira, kemudian rumah Rasul yang dilahirkan di sana, kemudian Masjid Aisyah, tidak dalam rangka melakukan ibadah, hanya sekedar, ya, kata orang sekarang, wisata lah. Nah, apakah ini boleh? Kalau nasihat saya pribadi, jangan dilakukan. Kenapa? Karena nanti dikira oleh orang-orang awam bahwa kita ini juga membenarkan tindakan-tindakan tersebut, ya, dan memperbanyak kuantitas orang yang melakukan bid'ah. Ketika kita datang ke sana juga, ya, nuksir sawada ahlul bid'ah wa sawad man fa'ala al-bid'ah. Memperbanyak rombongan dan kuantitas mereka. Nah, ini semakin menyemarakkan bid'ah akhirnya. Semakin menyemarakkan amalan yang menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dasar-dasar itu sebaiknya ditinggalkan walaupun bukan dengan niat seperti yang mereka niatkan. Yang D, bid'ah dan kesalahan yang terjadi ketika melaksanakan tawaf. Pertama, pengucapan lafaz niat khusus ketika hendak tawaf seperti ucapan nawaitu bi tawafi hadza kaza wa kaza. Nah, aku meniatkan dengan tawafku ini, ini dan itu. Nah, ini ditambah lagi. Nah. Memang enggak serak kalau enggak bilang nawaitu itu. Iya. Merasa kurang mantap, kurang marem katanya. Nah. Jadi tidak ada niat, pengucapan niat khusus di saat tawaf. Mengangkat kedua tangan ketika memegang Al-Hajarul Aswad atau di saat melambaikan tangan seperti seorang yang mengangkat kedua tangannya ketika melakukan takbiratul ihram dalam sholat. Nah, jadi waktu megang Hajarul Aswad bukannya begini tapi dua tangan. Nah, ya, ini tidak dicontohkan, pegang aja dengan satu tangan. Nah, kemudian yang kedua, kalau enggak mampu dia memegang dengan secara langsung, melambaikan tangannya, tapi dengan dua tangan pula. Ini terjadi dan itu menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, atau contoh para sahabat. Yang ketiga, melakukan sholat tahiyatul masjid ketika memasuki Al-Masjidil Haram dalam keadaan sedang berihram. Nah, orang yang sedang berihram kalau masuk Masjidil Haram apa? Tawaf. Bukan tahiyatul masjid. Nah. Nah. Ana angkat telepon dulu, penting.